siksa Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menimpa kepada hambanya yang kufur nikmat itu. Sebuah kenikmatan yang teramat besar, sebuah kenikmatan yang teramat agung, teramat mulia. Ketika seorang hamba digerakkan hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencintai majlis-majlis ilmu, satu karunia yang teramat besar. Ketika seorang hamba diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa menyerap ilmu, ilmu syar'i, kemudian ia bisa mengamalkan ilmu yang ia serap tadi, dan ia pun berupaya untuk bisa mendakwahkan, menebarkan ilmu itu kepada orang-orang di sekitarnya. Karena sesungguhnya apa yang diajarkan oleh para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menekankan betapa penting seorang muslim yang telah aqil baligh untuk senantiasa menuntut ilmu, memiliki komitmen yang tinggi terhadap ilmu, dalam hal ini adalah ilmu syar'i. Sebagaimana dijelaskan oleh beliau di dalam salah satu risalahnya, salah satu usul, bahwasannya yang dimaksud dengan al-ilmu huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyyih wa ma'rifatun dil wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ilmu itu adalah ma'rifah, pengetahuan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu adalah ma'rifah tentang nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ilmu itu adalah ma'rifah, pengetahuan tentang Islam beserta dalil-dalilnya. Atau diungkapkan oleh para ulama lain seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menyebutkan, yang dimaksud dengan ilmu adalah qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka seorang hamba yang memiliki komitmen untuk merengkuh ilmu, untuk mendapatkan ilmu, adalah sebuah komitmen yang harus tetap ada. Semangat untuk terus mengeruk ilmu dimanapun dan kapanpun, usia berapapun, adalah semangat yang tidak boleh padam. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mengingatkan kepada umatnya untuk senantiasa bersemangat bila untuk mendapatkan sesuatu yang membawa manfaat pada diri mereka. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Muslim di dalam sahihnya, hadis dari seorang sahabat yang mulia, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk fasta'in billah wa la ta'jaz. Ihris, bersemangatlah engkau, ala ma yanfa'uka, atas apa yang sekiranya bisa memberikan manfaat kepada dirimu. Fasta'in billah, kemudian hendaklah engkau meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'jaz, dan jangan kemudian engkau merasa lemah. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah merupakan bentuk perintah bagi seorang muslim untuk selalu bersemangat terhadap sesuatu yang akan bisa mendatangkan manfaat, terutama manfaat untuk dirinya. Syukur bila manfaat itu bisa juga dirasakan, bisa juga dipetik oleh orang-orang di sekitarnya. Pengikut Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang da'i ilallah. Siapa yang mengaku diri sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ia adalah seorang da'i ilallahi ta'ala. Apapun profesi dia, apapun pekerjaan dia, apapun strata yang ia sandang di tengah masyarakat, selama ia mengakui atau menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ia adalah seorang da'i ilallahi ta'ala. Apakah ia seorang tajir, pedagang, pengusaha? Apakah ia seorang karyawan sebuah perusahaan? Apakah ia seorang penuntut ilmu, santri, pelajar? Apakah ia seorang ibu rumah tangga? Atau ia seorang pegawai instansi tertentu? Selama ia mengaku sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ia adalah seorang da'i ilallahi ta'ala. Apa dasarnya? Dasarnya yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Yusuf ayat ke 108. Surah Yusuf ayat ke 108. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Qul hadhihi sabili, katakanlah inilah jalanku, inilah jalanku. Ad'u ilallah, saya mengajak untuk berjalan di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mengajak ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ala basiratin, atas dasar basirah, atas dasar keilmuan, bukan atas dasar fanatisme golongan, bukan atas dasar kepartaian, bukan atas dasar kesukuan, bukan atas dasar kedaerahan, bukan atas dasar uniform yang sama, tetapi ala basiratin, atas dasar sesuatu yang sifatnya ilmiah. Ana wa manittaba'ani, saya dan orang yang mengikuti saya. Saya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang mengikuti saya, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini mengungkapkan tentang bahwasannya, ya, mengungkapkan tentang para pengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang memiliki peran dan tugas sebagai orang yang mengajak ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita perhatikan sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdus Salam bin Barjas rahimahullah di dalam salah satu risalah beliau al-hujajul qawiyah ala anna wasail ad-da'wah tauqifiyah. Beliau menyebutkan faqauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, wa manittaba'ani, di dalam surah Yusuf 108 ini ada kalimat wa manittaba'ani, dan orang yang mengikuti saya, orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atfun ala dhamir fi ad'u ilallah. Kalimat wa manittaba'ani, dan orang yang mengikuti saya, dikaitkan dengan dhamir yang terdapat di dalam kalimat ad'u ilallah, saya mengajak ke jalan Allah. Jadi saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak ke jalan Allah. Begitu juga wa manittaba'ani, begitu juga orang yang mengikuti saya. Artinya para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga adalah orang yang mengajak ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajak agar umat manusia kembali atau berjalan di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demikian juga para pengikutnya memiliki tugas peran yang sama untuk selalu mengajak kepada orang lain agar orang lain ini berjalan di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengajak orang lain untuk berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya Asy-Syaikh Abu Salam bin Barjas rahimahullah menyebutkan fafiha dalilun, maka di dalam ayat ini terdapat dalil, terdapat petunjuk ala anna atba'ahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hum ad-du'atu ilallahi ta'ala. Sesungguhnya para pengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hum mereka itu ad-du'at, mereka itu adalah para da'i ilallahi ta'ala, orang-orang yang mengajak ke jalan Allah ta'ala. Itulah ciri dari pengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka saya ulangi lagi, siapapun diri seorang hamba, apakah ia seorang pedagang, apakah ia seorang penuntut ilmu, seorang talib, seorang santri, atau siapapun dia, selama ia mengaku sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ia adalah seorang da'i ilallahi ta'ala. Kemudian mungkin ada yang berkata, saya tidak bisa ceramah, saya tidak bisa berkhutbah. Ya, kalau memang pada diri kita ada keterbatasan, tidak bisa berbicara di muka umum, tidak bisa berceramah, menyampaikan risalah, menyampaikan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu. Tetapi ingat bahwasannya seseorang berdakwah, mengajak ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak harus dengan cara berceramah. Berceramah, menyampaikan risalah dalam bentuk lisanan, dalam bentuk verbal, ya, dalam bentuk orasi misalnya, itu hanya salah satu saja cara yang ditempuh. Masih banyak cara-cara yang lainnya. Bila tidak mampu dengan cara berceramah, mungkin kita bisa melakukan prosesi dakwah itu dengan cara dakwah melalui tulisan, menyebarkan tulisan. Apakah tulisan itu dari diri kita atau tulisan itu kita mengutip, menukil, ya, sekedar untuk berbagi, untuk sharing, menyampaikan tulisan itu kepada yang lainnya. Itu adalah bentuk dakwah kita kepada orang-orang di sekitar kita. Kalaupun misalnya dalam bentuk tulisan tidak juga mampu karena ada keterbatasan yang lainnya, tetapi setidaknya melalui bahasa-bahasa yang sifatnya familiar, yang sifatnya kedekatan, ya, dengan bahasa-bahasa yang sifatnya kedekatan. Misalnya seorang ayah menasehati anaknya, nasihat seorang ayah kepada anaknya, nasihat yang baik, nasihat yang sesuai dengan syariat, maka nasihat itu adalah bentuk dakwah, dakwah seorang ayah kepada anaknya. Begitu juga bila seorang ibu yang pekerjaan sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga, ketika ia menasehati anaknya untuk senantiasa rajin beribadah, untuk senantiasa rajin menuntut ilmu, untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, untuk terbiasa santun, ramah kepada orang yang lebih tua, sayang kepada yang lebih muda. Nasihat-nasihat yang disampaikan oleh seorang ibu kepada anaknya, ini adalah bentuk bahagian daripada dakwah itu sendiri. Maka seorang ibu adalah seorang da'iyah, seorang yang mengajak anaknya untuk selalu berada di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka peran sebagai da'i atau peran sebagai seorang da'iyah telah dilakukan oleh seorang ibu. Meskipun dakwah itu terbatas hanya kepada anaknya. Maka semangat untuk senantiasa menebarkan dakwah. Menebarkan dakwah. Apa materi dakwah? Al-ilmu. Semangat untuk menebarkan ilmu. Ketika seseorang berdakwah, tidak ada lain yang ia tebarkan di tengah masyarakat, yang ia tebarkan di tengah orang-orang di sekitarnya, itu adalah al-ilmu. Walaupun dengan bahasa yang sangat sederhana, walaupun dengan bahasa sehari-hari, tetapi itu nilainya adalah nilai wujud dari keilmuan. Misal, seorang santri mengingatkan temannya untuk rajin murojaah, mengingatkan temannya untuk tidak selalu bermalas-malasan, mengingatkan teman sesama santri untuk bersemangat di dalam thalabul ilmi. Maka nasihat seorang santri kepada temannya, ini adalah bahagian daripada dakwah. Bahagian daripada proses menebarkan ilmu kepada sesama temannya. Walaupun dengan bahasa misalnya, hey fulan, rajin ayo semangat menuntut ilmu. Ayo rajin murojaah. Ayo rajin menghafal dan seterusnya. Walaupun dengan bahasa sehari-hari seperti itu, tetapi bahasa yang ia gunakan adalah bahasa yang mengandung kekuatan ilmu. Maka ia termasuk menebarkan ilmu. Bahkan mengajak temannya untuk komitmen di dalam thalabul ilm, untuk selalu semangat di dalam menuntut ilmu. Maka apa yang dilakukan oleh seorang santri kepada temannya, ini bahagian daripada proses menebarkan ilmu di tengah teman-temannya. Sehingga semangat untuk selalu menebarkan ilmu, menebarkan kebaikan, menebarkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar adalah semangat yang tidak boleh padam. Dimanapun kita berada, apapun status kita, komitmen kita untuk senantiasa berupaya menebarkan al-ilmu, menebarkan ilmu di tengah umat manusia. Betapa besar ya, seseorang yang ya, berupaya untuk menebarkan ilmu. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan mereka orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada ilmu adalah orang-orang, termasuk orang-orang yang beruntung. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surah Ali Imran ayat 104, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Waltakum minkum, dan hendaklah ada dari kalian ummatun, satu umat, sekumpulan orang yang membawa atau yang menunaikan tugas yad'una ilal khairi, mengajak ya, mengajak kepada orang lain untuk berada di atas al khair, di atas jalan kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak orang, memerintahkan kepada orang untuk berbuat yang ma'ruf, berbuat kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, ya, berusaha mencegah orang lain untuk tidak mengerjakan kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, maka mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, orang-orang yang memetik kejayaan, memetik kemenangan. Jadi sungguh besar keutamaan orang yang menebarkan ilmu, mengajak orang lain untuk berjalan di atas ilmu, berjalan di atas kebaikan, ya, mengajak orang untuk selalu berbuat yang ma'ruf, ya, berusaha untuk menepis agar orang-orang itu tidak melakukan kemungkaran. Maka orang yang seperti itu adalah orang yang sungguh, termasuk sungguh orang-orang yang beruntung. Sedemikian besar ya, keutamaan orang yang senantiasa menebarkan ilmu. Sungguh besar keutamaan orang yang memiliki semangat untuk selalu menebarkan ilmu, menebarkan nilai-nilai kebaikan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga menyebutkan di dalam hadis, di dalam sahihain, sahih al-Bukhari ataupun sahih Muslim, hadis dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala li aliyin, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu ketika terjadinya peperangan Khaybar, ketika pasukan kaum muslimin akan menyerang benteng Khaybar yang saat itu ya, yang saat itu menjadi benteng pertahanannya orang-orang Yahudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang ditunjuk sebagai komandan penyerangan. Apa pesannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am, khairun laka min humrin na'am, demi Allah ya, seandainya dengan sebab engkau, seandainya dengan sebab, sungguh seandainya dengan sebab engkau, seseorang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka ya, itu lebih baik bagi dirimu. Ya, itu lebih baik bagi dirimu dibandingkan engkau mendapatkan unta merah. Unta merah adalah sebuah simbol, ya, sebuah simbol bahwasannya di tengah kaum Arab pada saat itu unta merah adalah barang benda yang sangat bernilai tinggi, ya, sangat bernilai tinggi. Sehingga ketika seseorang dengan sebab dia, seseorang kemudian mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga orang itu menjadi baik, sehingga orang itu menjadi atau memeluk Islam. Kalau dia tadinya di luar Islam kemudian memeluk Islam. Kalau dia yang tadinya Islam kemudian menjadi bergiat di dalam menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syar'i. Dengan sebab engkau orang itu mendapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu lebih baik daripada engkau mendapatkan harta yang paling berharga sekalipun. Ini menunjukkan bahwasannya pahala, ya, menunjuki orang untuk bisa mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala sungguh sangat besar nilainya. Di dalam hadis yang lain disebutkan, masih di dalam Sahih Muslim, hadis dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, ya, menunjuki seseorang pada kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka orang yang menunjuki pada kebaikan itu akan mendapatkan pahala yang semisal dari orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Seseorang menunjuki fulan kepada kebaikan, kemudian fulan mengerjakan kebaikan itu, fulan dapat pahala lantaran mengerjakan kebaikan. Orang yang menunjuki fulan kepada kebaikan karena fulan mengerjakan kebaikan dan dapat pahala dari kebaikan itu, maka orang yang menunjuki fulan mendapatkan pahala yang sama. Itu menunjukkan keutamaan. Keutamaan seseorang menebarkan ilmu kepada orang lain, sehingga orang lain itu beramal dengan ilmu tersebut. Sehingga orang lain beramal dengan ilmu tersebut. Dan banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya dari orang yang senantiasa memiliki semangat, memiliki komitmen yang tinggi untuk selalu menebarkan ilmu di sekitar masyarakat di mana ia berada. Sekarang ini kondisi masyarakat banyak diliputi kejahilan. Banyak masyarakat diliputi kejahilan. Ia mengaku diri sebagai seorang Muslim. Di KTP-nya tertulis agama Islam. Tetapi mengerjakan wudu saja masih banyak yang belum bisa. Mengerjakan sholat yang menjadi kewajibannya masih banyak yang belum bisa, bahkan belum mau sholat. Tugas siapa ini? Tugas siapa ini? Tugas kita. Tugas kita yang telah diberi keutamaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk al-ilmu. Kita yang belajar ilmu, kita yang sudah mendapatkan ilmu, kita yang sudah sedikit banyak, lebih banyak fahamnya dari mereka, tugas kita untuk menyampaikan ilmu itu kepada orang lain, kepada sesama saudara kita yang belum benar di dalam mengerjakan ibadah, yang masih perlu untuk mendapatkan penjelasan-penjelasan tentang apa dan bagaimana Islam itu. Itu tugas kita. Selain tentunya, tugas kita adalah memberikan pencerahan kepada mereka. Jadi semangat untuk selalu menebarkan ilmu, semangat untuk selalu berdakwah, menebarkan ilmu, itu adalah tugas kita. Kalau kita sendiri yang sudah mengerti sedikit banyak tentang agama, bermalas-malasan untuk menyampaikan risalah itu, menyampaikan ilmu itu, lantas siapa lagi? Lantas siapa lagi yang akan menyampaikan ilmu itu kepada mereka? Karenanya semangat untuk menebarkan ilmu, menebarkan dakwah, itu harus tetap bergelora pada diri kita. Jangan sampai padam, jangan sampai kemudian sudahlah, udah dinasehati gak mau. Tidak boleh kita berputus asa. Tidak boleh kita berputus asa. Karena yang memberikan hidayah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita adalah tugasnya menyampaikan. Kita tugasnya adalah menyampaikan. Selain menyampaikan, kita juga memberi contoh yang baik. Sebab bagi seorang da'i, orang yang menyampaikan ilmu, dia juga harus bisa memberikan contoh dalam bentuk perbuatan sehari-hari, dalam bentuk akhlak yang baik. Karena apa? Peranan akhlak itu sangat besar di dalam dakwah. Peranan akhlak itu sangat besar di dalam dakwah. Kita tidak bisa bayangkan orang berdakwah kemudian akhlaknya bejat. Apakah akan bisa didengar ucapannya? Dia menyampaikan begini, begini, begini, jadi orang baik. Sementara dianya sendiri memiliki akhlak yang tidak baik. Tentu ini satu perkara yang, satu masalah yang sangat memprihatinkan. Kenapa demikian? Misal satu contoh. Ada seorang da'i misalnya. Lisannya kasar, suka mencaci maki orang, suka merendahkan orang lain. Kemudian ia menyampaikan dakwah. Kira-kira apa yang disampaikan oleh dia bisa diterima? Ketika orang yang didakwahi itu mengetahui kalau orang yang menyampaikan dakwah ini lisannya tajam, lisannya kasar, ucapan-ucapannya tidak baik, jauh dari kesantunan, jauh dari akhlak yang terpuji, kira-kira dakwahnya akan diterima? Tentu tidak. Bahkan orang mungkin akan lari dari dia, orang akan menyingkir dari dia. Kenapa? Dia lisannya tajam, dia orang suka mencaci maki, dia suka merendahkan orang lain. Maka orang-orang akan menghindar dari dia. Dan itu sudah diingatkan. Di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ walaupun tafadhan ghalidhal qalbi la faddu min hawlik. Fabima rahmati minallah, dan dengan sebab rahmah, kasih sayang dari Allah. lintalahum, engkau bersikap lembut, bersikap lemah lembut kepada mereka. Walau kunta fadban ghalizal qalbi, seandainya engkau bersikap kasar dan keras hati, la faddu min haulik, niscaya mereka akan menjauh dari dirimu. Itu ketika seorang da'i ilallahi ta'ala tidak memiliki sikap rahmah. Maka orang-orang di sekitarnya akan menyingkir, akan menjauh. Ya. Tidak lagi mau bergaul dengan dia. Ya. Bergaul dengan dia dicaci maki, bergaul dengan dia direndahkan, disepelekan, dan seterusnya. Maka seorang da'i ilallah, ya, tidak boleh memiliki akhlak yang demikian. Kasar, ucapan-ucapannya kasar, ya, menyebut orang lain dengan sebutan-sebutan binatang, ya, atau dengan julukan-julukan yang tidak diridhoi oleh orang tersebut. Ya. Intinya ucapannya tidak baik. Maka akhlak yang seperti itu, ya, akan menjadikan dakwah yang ia pikul, dakwah yang ia emban, ya, akan sangat sulit untuk diterima oleh orang lain. Disinilah pentingnya peranan akhlak. Ya. Tetapi ketika seorang da'i memiliki akhlak yang baik, tutur katanya santun, ya, lemah lembut kepada orang lain, penuh rahmah, kasih sayang, ya, maka orang lain akan respect, responnya positif kepada kita. Tadi saya berikan contoh di Majalengka, misalnya ada seseorang, ya, belanja ke sebuah pasar, ia mau belanja sesuatu di pasar. Kemudian ia memarkir sepeda motornya di tempat parkir. Selesai berbelanja, kemudian dia mengambil sepeda motornya di tempat parkir. Datang petugas parkir, meminta biaya retribusi, biaya parkir. Kemudian orang ini mengambil uang, parkir sepeda motor biasanya berapa? 2.000 rupiah, taruhlah begitu. Tapi yang ada pada dirinya, oh, uang 5.000. Ia berikan kepada bapak parkir, pak, ini uang parkir. Ketika petugas parkir ini mau mengambil uang dari sakunya untuk kembalian 3.000 rupiah, ya, orang ini bilang, pak, selebihnya untuk bapak saja. Oh, ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Besoknya lagi belanja ke pasar, parkir lagi sepeda motornya di situ. Kemudian selesai belanja, ia ambil sepeda motornya, ia keluarkan biaya parkir yang ada uang 10 ribuan. Gak ada receh nih. Ya. Maklum, tajir, ya, tajir melintir, jadi uangnya besar terus. Nah, ya, 10 ribu, kasihkan kepada bapaknya. Ya. Pak, ini uang parkirnya. Bapaknya mau ngerogoh uang kembalian. Dia bilang, pak, sudah, gak usah. Kembaliannya buat bapak saja. Ya. Besok hari ketiga juga demikian. Mau bayar parkir ada 10 ribuan juga. Diberikan kepada bapak parkirnya. Bapak parkirnya mau mengembalikan. Udah, pak, kembaliannya buat bapak saja. Ya. Besok hari keempat, tukang parkirnya lihat, ini. Ya. Yang kemarin ngasih terus kembalian. Langsung. Dia akan tempatkan sepeda motornya itu di jalur VVIP. Ya, spesial. Tempatnya spesial. Lihat akibat dari akhlak yang baik. Ya, petugas parkir akan memberikan senyum. Walaupun senyumnya seharga 7.000 rupiah. Kan kembaliannya 7.000 rupiah. Ya, tetapi senyumnya itu menjadikan kita bahagia. Pak parkir ini responnya bagus kepada saya. Ya, akhirnya kita parkir sepeda motor itu, kemudian belanja, selesai belanja ambil lagi sepeda motor itu. Ya. Kemudian kita bayar lagi. Walaupun kita membayar pada hari keempat, pas uangnya 2.000 rupiah. Pak, ini uang biaya parkirnya 2.000 rupiah. Kemudian kita menyampaikan kepada Bapak Parkir, Bapak Parkir ini sudah masuk waktu duhur loh. Bapak, sudah sholat belum? Oh belum, baiknya sholat dulu Pak. Kira-kira Bapak Parkir ini akan marah atau tidak ketika kita meminta kepada Bapak Parkir ini untuk sholat? Kira-kira akan responnya bagaimana? Bapak sudah sholat? Belum. Bagaimana kalau Bapak sholat dulu? Oh ya, nanti saya akan ngurus dulu ini. Kira-kira marah tidak Bapak Parkir ini? Hah? Perkiraan kita, kalau memang perkiraan ini perlu dipraktekkan, besok praktekkan. Pinjam sepeda motor ami-aminya itu. Ya. Praktekkan 4 hari saja, ngasih 10.000, 10.000, 10.000, bagaimana responnya petugas parkir ini? Ya. Perkiraan kita sebagai manusia normal, Bapak Parkir ini tidak akan marah. Ketika kita menyampaikan pesan dakwah, Bapak sudah sholat atau belum? Tidak akan marah. Kenapa tidak akan marah? Karena kita sudah menunjukkan akhlak yang baik. Kita sudah menunjukkan jiwa dermawan. Kita sudah menunjukkan jiwa pemurah. Jiwa rahmah, kasih sayang kepada Bapak Parkir ini. Beda kalau misalnya kita parkir ya di tempat parkir, setelah selesai belanja di pasar, kita keluarkan sepeda motor, kemudian kita bayar 1.000 rupiah, kata tukang parkir, Pak, kurang ini biaya parkirnya, harusnya 2.000. Ah, sudahlah, kurang 1.000 saja, masa ini? Wut, langsung starter motornya, wun. Besok lusa seperti itu juga. Ya. Bahkan diam-diam kabur dari tempat parkir. Tukang parkir tahu, oh itu orang yang kemarin bayarnya kurang. Ya. Hari keempat juga demikian. Hari kelima ketemu, Pak sudah sholat belum? Sholat, bayar parkir aja kamu. Enggak becus nyuruh orang lain sholat. Kan akan terima responnya jelek. Kenapa? Karena akhlaknya yang ditunjukkan kepada Bapak Parkir ini, akhlak yang buruk. Yang sayyi'ah, akhlak yang tidak terpuji. Tidak menunjukkan jiwa rahmah, tidak menunjukkan jiwa kasih sayang, tidak menunjukkan jiwa yang dermawan, tidak menunjukkan jiwa yang pengasih kepada sesama manusia. Akhlaknya buruk. Mana mungkin orang yang sudah tahu kalau orang ini akhlaknya buruk, kemudian ia mendakwahi, orang yang didakwahi tentu akan mencibir. Sok jadi ustaz, bayar parkir saja memble. Kan begitu. Jangan ditiru kata memble, enggak bagus. Jadi itu untuk menunjukkan bagaimana akhlak itu memiliki peran yang penting di dalam dakwah. Ketika kita menunjukkan akhlak yang mulia di hadapan masyarakat, di tengah keluarga, maka kita akan ya, ketika mendakwahi keluarga kita, mendakwahi ya, tetangga kita, mendakwahi masyarakat di sekitar kita, mendakwahi teman-teman sejawat di tempat kita bekerja, ketika akhlak kita baik ya, dia akan merespon dengan baik ya. Bahkan kalau dia tidak mengikuti apa yang kita sampaikan, mungkin akan ada perasaan malu, segan. Aduh, saya kemarin dinasehati, saya izin, saya malu. Tahu izin ya? Izin tahu? Nah, jadi akhlak yang baik itu memegang peranan penting di dalam dakwah. Di dalam dakwah. Jadi ketika kita berperan sebagai seorang da'i ilallah, ya, kita menunjukkan akhlak yang baik. Kita punya tetangga, kita kirimi. Kita baru safar misalnya dapat oleh-oleh, kita kirimi tetangga ya. Ini ada oleh-oleh, sedikit oleh-oleh, ada sedikit jeruk ya enggak banyak 10 kilo. Misalnya, gitu kan? Ya. Nah. Jadi berikan ke tetangga, tetangga kan akan senang. Besok lagi ada makanan, kita sampaikan misalnya ini ada soto. Ya, soto itu kan dagingnya enggak banyak, ya kan? Namanya soto. Ya. Soto bahasa Cina, bahasa Arabnya ma'rok. Ma'rokah. Nah, itu ya. Jadi daging kan kalau soto itu dagingnya disuir-suir sedikit banget, tapi airnya banyak. Kan begitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Kalau ketika masak ma'rok, ya, masak makanan berkuah, fa'aktsir ma, perbanyak airnya, kuahnya itu diperbanyak. Untuk apa? Dibagikan ke tetangga. Besok bagikan tetangga. Besok lagi ada oleh-oleh, bagikan lagi ke tetangga. Besok lagi kepada tetangga, oleh-olehnya di bawahnya ada buku misalnya, ada buletin misalnya, dengan makanan yang dikirim ke tetangga disertai majalah. Ya, entah majalah apa di sini, majalah apa di sini? Kedua, majalah apa lagi? Ya. Jadi kita membawa semangkok soto, tapi disertai dengan majalah yang sekiranya bisa dibaca oleh keluarga tetangga kita ini. Itu dakwah. Ya. Dakwahnya tidak perlu banyak cakap, kata orang Malaysia. Tak perlu banyak cakap. Ya, tak perlu banyak cakap. Ya. Kata orang Malaysia, ya, kata orang Malaysia. Nah, jadi tak perlu banyak cakap. Sudah berikan majalahnya, berikan sotonya, sehingga nanti tidak dibaca oleh ayahnya, dibaca oleh ibunya barangkali. Tidak dibaca oleh ibunya, mungkin dibaca oleh anaknya. Ya, dan banyak manfaatnya. Insya Allah banyak manfaatnya. Jadi tanpa harus menceramahi tetangga, ya cukup dengan menyampaikan bahasa-bahasa tulisan. Itu diantaranya bagaimana kita berdakwah. Tetapi dakwah kita dengan menunjukkan akhlak yang baik. Ya, dengan menunjukkan akhlak yang baik ketika ada orang yang tidak senang kepada kita, kemudian menuduh kepada kita, hati-hati kepada orang itu, lihat pakai peci putih, lihat pakai jenggot, lihat celananya cingkrang, dia itu radikal. Tetangganya akan bilang, tidak, dia itu sering ngirimi saya jeruk, soto, macam-macam, mengirimi majalah juga tidak ada yang radik-radik. Ya. Tidak ada yang radikal, yang radikul apalagi tidak ada. Ya. Orang itu baik sekali. Kalau ketemu saya mengucapkan salam, ya, kemudian bersalaman, menanyakan kabar saya, bagaimana kabarnya Pak? Pagi ini sehat. Orang ini ramah. Masa yang ramah seperti itu radikal? Saya sebagai tetangganya tidak pernah, ya, melihat dia itu ekstrim. Ya, kalau beli es krim, ya saya sering melihat. Ya, tapi kalau ekstrim, saya tidak pernah melihat dia itu ekstrim. Ya, nah itu, ya, itu akan yang menjawab itu tetangga. Kita tidak perlu banyak cakap, ya. Tak perlu banyak cakap. Yang akan membantah tetangga kita. Itu kalau dakwah kita, ya, dakwah kita didasari dengan akhlak yang baik. Sehingga yang memberi jawaban, yang membantah, yang membela kita, itu adalah tetangga kita. Paham ya? Jadi enak kan jadi orang dai itu, tinggal menunjukkan akhlak perilaku keseharian yang baik di tengah masyarakat. Nah, sehingga dengan demikian tugas kita sebagai dai ilallah taala, tugas kita yang menebarkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menjadikan masyarakat batinnya merasa tenang, ilmu yang menjadikan masyarakat bisa menjalankan ibadah dengan baik dan benar. Ya, mudah-mudahan yang bermanfaat apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik,